الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Dan kita masih membahas hukum-hukum seputar permasalahan jihad. Dan kita sampai kepada bab yang ketiga, pada permasalahan yang ketiga. Setelah kita membahas tentang Al-Hudnah dan Aqdud Dhimmah. Berkata al-Mu'allifu Hafizahullah Ta'ala al-Mas'alatu Tsalitsah, permasalahan yang ketiga, Aqdul Aman, akad memberi perlindungan, memberi rasa aman. Ta'rifuhu, definisi al-aman yang dimaksud di sini, lughatan ziddul khauf. Al-aman lawan dari al-khauf, perasaan takut. Al-aman adalah perasaan aman. Ini secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, huwa ibaratun an ta'minil kafiri ala malihi wa damihi muddatan mahdudatan. Sebuah ungkapan yang menunjukkan memberi perlindungan, memberi rasa aman kepada seorang yang kafir terhadap hartanya dan darahnya dalam waktu yang ditetapkan. Dalam waktu yang ditetapkan. Dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan aqdul aman adalah memberi perlindungan untuk tidak dibunuh dan tidak diambil hartanya terhadap seseorang dari orang-orang kafir atau sekelompok orang-orang kafir. Demi untuk mendapatkan kemaslahatan tertentu yang kembali kepada al-Islam. Yang membedakan antara al-hudnah dengan al-aman, bahwa al-hudnah adalah perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tidak saling bertempur antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing memiliki kekuatan, atau disebabkan karena kekuatan kaum muslimin yang melemah. Berbeda halnya dengan al-aman, di sini nampak bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan, namun mereka memberikan perlindungan kepada orang kafir tertentu, apakah satu orang atau lebih, atau sekelompok orang-orang kafir, dengan adanya maslahat yang dikehendaki. Seperti misalnya agar mereka mengenal syariat Islam, sehingga diberi perlindungan tinggal di negeri kaum muslimin, melihat aktivitas kaum muslimin, mendengarkan Al-Quranul Karim, mendengarkan nasihat yang menyebabkan mereka tertarik kepada Islam, sehingga diharapkan mereka memeluk Islam. Ini diantara maslahat yang besar dari adanya al-aman, akad memberi keamanan kepada seorang kafir ketika dia berada di negeri kaum muslimin. Masyru'iyyatuhu wa adillatu dzalik, adapun disyariatkannya hal ini dan dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya aqdul aman. Al-aslu fi masyru'iyyati aqdil amani qawluhu ta'ala, dalil tentang disyariatkannya aqdul aman adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah, dan apabila seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berikan kepada yang perlindungan agar dia mendengarkan kalam Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Karim, mendengarkan nasihat, kemudian setelah itu kembalikan dia ke tempat yang dia aman, apakah ke kampungnya, di tempat dia merasa aman setelah dia mendengarkan hal-hal yang penting untuk diperdengarkan kepada mereka dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah, sekian orang-orang musyrikin mereka diberi perlindungan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumah fulan maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumah fulan maka dia aman. Maka al-aman itu ada. Dan jelas sekali tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu hal ini dikembalikan kepada maslahat dan mafsadah, tidak menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslimin, dan sebaliknya mendatangkan maslahat. Apakah mereka, orang-orang kafir tersebut, tertarik kepada Islam, melihat tentang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan mereka masuk ke dalam al-Islam. Lalu poin yang ketiga, mimman yasihhu wa syurutuhu, dari siapa yang berhak memberi perlindungan keamanan kepada orang kafir dan apa pula syarat-syaratnya. Yasihhu aqdul aman min kulli ahadin minal muslimin, sah hukumnya melakukan akad membeli keamanan, memberi perlindungan, sah dilakukan oleh siapa saja dari kaum muslimin. Siapa saja dari kaum muslimin yang memberi perlindungan, maka hukum akad memberi perlindungan tersebut hukumnya sah, aqdul aman sahih. Bi syarti ayyakuna, dengan syarat orang yang memberi perlindungan kepada orang musyrik tersebut, yang pertama, aqilan balighan, berakal dan telah mencapai usia balig. Fala yasihhu minal majnuni wattifli, maka tidak sah kalau yang memberi perlindungan itu orang gila atau anak kecil yang belum mencapai usia balig. Syarat berikutnya, mukhtaran, dia melakukan hal tersebut berdasarkan inisiatifnya, pilihan dia, bukan dalam kondisi terpaksa. Wala yasihhu minal mukrah wala istiqran wala al-mughma alaih, maka tidak sah yang memberi perlindungan keamanan tersebut dari orang yang dipaksa atau orang yang mabuk atau orang yang pingsan. Maka apabila terpenuhi syarat tersebut, dia seorang yang balig, berakal sehat, tidak dalam kondisi terpaksa, berdasarkan inisiatifnya sendiri, maka pemberian perlindungan tersebut hukumnya sah. Sehingga orang kafir yang diberi perlindungan tidak boleh disakiti, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh diancam untuk dibunuh. Mereka orang-orang yang diberi perlindungan. Fayasihhu minal mar'ah, bahkan sah yang memberi perlindungan itu seorang wanita. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi wasallam, ketika Ummu Hani memberi perlindungan kepada sebagian orang-orang musyrik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Ummu Hani ini saudaranya Ali bin Abi Thalib, Ummu Hani bintu Abi Thalib. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami telah melindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Berarti kalau seorang wanita yang juga memberi perlindungan kepada orang-orang tertentu dari kaum musyrikin, maka hukumnya sah. Wa yasihhu minal abdi, bahkan dari hamba sahaya, dari budak pun, apabila dia memberi perlindungan, maka dia berhak memberi perlindungan jika dia seorang muslim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, zimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum. Bahwa zimmah, perjanjian kaum muslimin itu satu, sama. Sama. Apakah mereka memberikan perlindungan kepada satu orang atau kelompok tertentu, sama hukumnya. Yas'a biha adnahum, yang statusnya paling rendah dari mereka yang membuat akad pembeli perlindungan tersebut. Ya, jadi tidak ada perbedaan dalam hal ini, yang memberikan perlindungan apakah dia seorang budak atau orang yang merdeka, orang yang ikut perang atau yang tidak mengikuti peperangan, menurut pendapat yang lebih sahih, bahkan budak pun, meskipun dia bukan orang merdeka, laki-laki, wanita, seluruhnya boleh untuk memberi perlindungan apabila ada kemaslahatan yang dikehendaki. Namun ini harus dibarengi dengan kesepakatan dari imam, dari penguasa. Harus ada persetujuan dari pihak penguasa. Penguasa menyetujui bahwa si fulan memberi perlindungan kepada si Allan yang kafir, dan penguasa menyetujui, maka hukum perlindungan tersebut sah. Naam. Wa yakunul amanu aman, dan ada pula pemberi perlindungan yang sifatnya umum, minal imam li jami'il musyrikin, dari imam kepada seluruh kaum musyrikin, atau minal amiri li ahli baladi, atau dari seorang gubernur kepada penduduk negerinya. Wa khassan, demikian pula pemberi rasa aman atau yang membuat akad perlindungan keamanan secara khusus, min ahadir ra'iyati al-muslimin li wahidi minal ada, dari individu rakyat kaum muslimin yang memberi perlindungan pada seseorang dari orang-orang kafir. Jadi al-aman itu terbagi menjadi dua. Ada al-aman yang sifatnya umum. Ya, misalnya dari pihak penguasa telah menetapkan bahwa siapa saja yang masuk ke negeri kaum muslimin secara resmi, maka dia aman. Maka dia aman. Maka ini pemberian perlindungan langsung dari penguasa. Dan termasuk dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, orang-orang asing yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin. Orang-orang asing yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin. Dari Amerika, dari mana saja. Dari Inggris, dari Singapura, dari berbagai negeri. Masuk secara resmi. Distempel. Memiliki visa, masuk resmi. Punya izin tinggal. maka ini sifatnya al-aman al-am, pemberi jaminan keamanan secara umum dari penguasa. Ada pula yang sifatnya khusus, seperti tadi disebutkan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Ummu Hanik bintu Abi Talib memberi perlindungan kepada seorang musyrik kafir, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Qad ajabna man ajarti ya Ummu Hanik, kami telah memberi perlindungan orang kau lindungi wahai Ummu Hanik. Itu yang sifatnya khusus. Wal amanul am min tasarrufati imamil muslimin. Adapun pemberian jaminan perlindungan keamanan secara umum ini dari wewenang imam kaum muslimin. Lianna wilayatahu ammah, karena kekuasaannya bersifat umum. Walaysa li ahdin an yaf'ala dhalika illa bi muwafaqatihi. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang memberi perlindungan jaminan keamanan kepada seseorang kecuali dengan persetujuan dari imam. Ya, persetujuan dari imam. Jika imam menyetujui, barulah orang tersebut bisa dilindungi. Wa yaqa'ul amanu bi kulli ma yadullu 'alayhi min qawlin. Maka bagaimana cara memberi rasa aman, menetapkan akad al-aman, memberi perlindungan dengan segala apa saja yang menunjukkan hal tersebut. Apakah dengan ucapan, misalnya dia mengatakan anta amin, sudah kamu aman di sini, kamu diberi perlindungan. Atau dia mengatakan ajaltuka, aku melindungi kamu, sudah, maka yang lain tidak boleh menyakitinya. Atau dia mengatakan la ba'sa alaik, tidak mengapa denganmu, tenang saja, jangan khawatir, kami akan memberikan perlindungan kepadamu. Maka ini merupakan bentuk-bentuk lafaz dari akad al-aman, memberi rasa aman kepada seseorang dari kalangan kafirin. Au isyaratin mafhumah, atau dengan isyarat yang difahami, isyaratin mufhimah. Wal musta'min, dan yang dimaksud al musta'min huwa alladhi yatlubul aman, adalah yang meminta diberi jaminan keamanan perlindungan dari orang kafir. Ini salah satu jenis kafir musta'min yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Liyasma'a kalam Allah wa ya'rifa syara'i'al Islam, agar dia mendengarkan kalam Allah dan mengenal syariat Islam. Fatalzam ijabatuhu lil ayati sabiqah. Fatulzamu ijabatuhu lil ayati sabiqah. Sehingga wajib untuk dijawab. Fa'ajirhu, berikan kepadanya perlindungan. Wajib untuk diberikan perlindungan berdasarkan ayat yang telah disebutkan. Thumma yuraddu ila ma'mani. Kemudian setelah itu dikembalikan ke tempat yang dia merasa aman. Hukmul aman wa ma yalzamu bihi. Lalu apa hukumnya memberi perlindungan dan apa konsekuensi memberi jaminan perlindungan itu? Yalzamul wafa bi aqdil aman. Maka harus menunaikan janji tersebut. Perjanjian untuk memberikan kepadanya perlindungan. Jangan menyakitinya, jangan merampas hartanya. Fa yahrumu qatlul musta'min aw asruhu aw istirqaquh. Maka haram hukumnya membunuh seorang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin, atau menahannya atau memperbudaknya. Wa kadza liltizam bi sa'iril umur almuttafaq 'alayha fi 'aqdil aman. Demikian pula seorang harus menjalani setiap perkara yang telah disepakati dari adanya akad memberi perlindungan kepada seorang yang kafir. Wa yajuzu nabdzul aman ila al-a'da, dan boleh membatalkan perjanjian memberi perlindungan tersebut kepada musuh. In khifa syarruhum wa khianatuhum, apabila dikhawatirkan orang kafir itu berbuat kejahatan ataukah orang kafir tersebut berkhianat, maka diperbolehkan. Namun harus memberitahu kepada mereka, sudah, kamu sudah tidak mendapatkan perlindungan lagi, karena kamu melakukan tindakan ini, tindakan ini, tindakan ini. Sebutkan. Kamu telah melanggar. Sehingga disampaikan terlebih dahulu bahwa tidak ada lagi jaminan perlindungan kepadamu, ya, dan tidak diperbolehkan langsung membunuhnya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Ini namanya al-ghadr, membatalkan perjanjian, mengkhianati sebuah perjanjian. Namun sampaikan terlebih dahulu bahwa sudah tidak ada apa, tidak ada jaminan perlindungan kepadamu. Silahkan keluar. Nah, ini apabila dikhawatirkan kejahatan dan pengkhianatan perjanjian dari orang-orang kafir. Dengan demikian, alhamdulillah telah selesai pembahasan kita dari Kitabul Jihad. Yang berikutnya kita masuki kitab tentang al-mu'amalat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.